sejenak keluh kesayang tak beralasan. Takkan ada habisnya bila mencari kesalahan. Jangan kau gadaikan kisah romansa yang tengah membara. Dengan sejumput fitnah yang tak sebanding, oh sayangku. Karena cinta bukan ego semata. Buang saja ragu yang menggayu di hatimu. Karena cintaku terlahir hanya untuk seorang. Coba pejamkan mata dan resapiku dalam hatimu. Usah kau sembunyikan hasrat cinta yang masih ada. Karena cinta bukan ego semata. Buang saja ragu yang menggayuti hatimu. Karena cintaku terlahir hanya untukmu seorang. Sangka buruk yang mengadang, kan ku perjuangkan segala cara demi cinta kita berdua. Sangka buruk yang mengadang.